Ya Allah, saya senang banget mendengarkan penuturan beliau, dan tuh senang soalnya wis cukup, memang wis cukup pengajian jane rasah apa-apa anggere iki mau diurut-urut meneh. Cukup tenang, wis cukup tenang, wis menunggu ning anure iki menunggu. Jadi ben beliau pokoknya mengharap apa supaya kita ini budidaya, ayo mudik nang kampung halaman sing sing asline awake dhewe sing jenenge swarga niku. Mriki niku lak ning rest area. Ning mampir ngombe, mampir nongseng, ya, mampir mampir nengkleng gitu, mampir anak-anak, mampir asal-asal rumah-rumah ya. Pak Mantek ini senengan iku ya, Pak Mantek. Pokoknya kita cinta beliau, dan beliau nanti juga kudu maringi awake dhewe apa ya tambahan tentrem. Nomor 2 saya itu merasa bersalah Pak Bupati, Pak Mantep, saudara saya, kakak saya. Kulo niki pun mandek ibarat wong ibarat wititan iki wis ora iso mlejur meneh. Balung kula wis balung tuwa nek kok enggo iki sithik joko ae. Dadi aku iki kagum sama bahasa Jawa, dan lebih kagum lagi kepada orang yang bisa berbahasa Jawa bener kayak beliau ini. Wah, aku senang beran. Soalnya aku iki wis sinau diharapkan pakai referensi kaya beliau tadi. Kata apa kosa katanya ndak jangkep, strukture kula nggih mboten saged. Soalnya kula niki lahir ten Jombang. Dadi Jombang niku kasare ra karo-karuan. Bapak kula dhewe nek pengajian itu campur aduk bahasane ngoko. Kromo Injil paling ning 2% 2%. 70% ngoko, Kromo Madione 20% ngoten kira-kira. Ala kula niki nggih ngoten niku dadi ora iso sinau bahasa Inggris arep tak sinau ya ora iso. Dadi mbon mandek kula niki belajar gitar bareng ya ora iso iso. Wis ngono tetep ora iso. Iso ne iso yen ngene iki. Ngoten nggih. Dadi aku sing iso tak kembangin ning siji yaitu katresnan nang manungsa. Nah iku terus berkembang subur insyaallah. Aku salah peduli kowe sapa. Aku ora peduli kowe seneng aku ora masalah. Aku ora peduli kowe benci aku, ning pokoke aku terus karo kowe. Dan kowe tak belani. Pokoke piye-piye. Dan saya ini merupakan pilihan saya Pak Bupati. Pak Masilo tadi mengatakan pokoknya nek gubernur munggah anyel kowe ngundang aku karo kaya ning anyel. Ning nek bupati mengisor kowe 95% oke. Okay. Kali 5% nggon misalnya ofis orang yang menunggu lah dan cilik-cilik lah gitu. Tapi 90% tidak ada pertimbangan anggir wong cilik tak latih ini dimanapun yang pucuk gunung yang jerune alas selama salah. Tapi saya tidak pernah menghadiri kalau saya diundang oleh istana, diundang oleh kementerian, aku rata rata ini aku ini Sugarjo berangsal penghargaan dari himpunan ilmuwan-ilmuwan sosial. Tak tekani mergo hibiski dudu himpunan gue melak dudu pemerintah. Nek pemerintah diwur misalnya Diknas dengan Dikbud nih kan, dan penghargaan itu yang tekan mesti senas kulo. Nek orang anakku ya caca Kiai Kanjeng lah. Ini Kiai Kanjeng ini akan mendapat penghargaan dari pemerintah nasional pada tanggal 16 September Agustus ya September. Ya lumayan lah mesti ngeregani iki mesake gendut-gendut tuwa. Wis karo-karuan wis loro-lopo. Malam hari ini Kiai Kanjeng sudah keliling ke titik-titik seluruh Nusantara sebanyak 3848 titik seluruh Nusantara. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai Pak Bupati, nanti saya mohon untuk memperkenalkan satu persatu. Saiki ayo aku njaluk sak nomor sing kira-kira wong desa kabeh iki seneng iso terasa dhuwur-dhuwur, rasa daging-daging, rasa aran semen piye-piye. Pokoke sing kira-kira wong desa seneng ngoten. Rasa selawat ya ora apa-apa wong kowe iki ilir-ilir. Oh ngoten. Oh nggih, nggih, nggih pun ngoten. Jadi selawat itu aku dunjengan nganggu bahasa Arab ora bu angger artine tresno karo alam tenandur tenanan ya tar menjadi petani apa apa apa itu tani macul terus nyinggal-nyinggal mboten terus ora nganggo alat ya wis pokoke ikhlas melakukan apa yang memang harus dilakukan. Ikhlas itu artinya nek kuwi dadi 1000 ya 1000 kuwi sing apik. Sesuk kuwi golek luwih akeh ora apa-apa. Ning pas dina iki ana ning 100, adimu aja 200. Kuwi sing marani 1 sing ora penak. Ngoten nggih. Pak Matut niku anggere seneng kene ya kuwi. Ah, sesuk ning kene ning kene ya gitu. I love you, Bul. Bapak, aku terus nontonan. Nah, saya sama beliau ini harus dulur pol, Bapak. Dunia akhirat. Sok-sok tenung suarga mayang, ya. Oke. Setelah kuping, merasa itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, satu nomor ilir-ilir, ya. Atas saran Pak Bupati. Setelah itu kita mohon untuk Bapak-Bapak memperkenalkan satu persatu. Muka-muka senang hati hati ini. Jenengan senang rumput bayang ini neng sawah yang dipadatkan oleh Mas Silok 2 hektar ya orang nganggo pamrih napa-napa Bupati ora arep ngene ora arep ngono ora golek dunyo babar pisan gelem nunggu kaya ngene ngluwi sak jam rong jam rong jam kuwi angel nek ora mlebu swarga angel wis mesti mlebune nggih. Jare Rasulullah niku, kowe gelem golek ngelmu majelisan kaya ngene iki sesaat. Sesaat iki berarti ning satelerapan nang ngrungokke sithik ngono. Itu sudah melebihi salat 1000 hari. Jadi nilainya nggih, dadi sakniki nek sak jam itu berarti berapa saat? Ping 1000, dadi angel nek ora mlebu swarga ya angel wae kepeksa iki. Waduh, ndak ta besok ngarep kelawan surga iki mung kerak-kerak wah jebulku ya kira. Ora enak aku kemudian. Ora enak iki menawa kene jeneng ngamali lumayan ning donya ya wis alhamdulillah iso mlebu. Terus ngongak mroko selet lho, sapa ya kae ya? Ah, mbuh sapa ora ngerti ya ta, kan ditinggiting. Jebul kowe ndelok lho, aku ning kono. Ah, ora ngono nek kowe. Jebul kowe ndelok awakmu dhewe yen mroko. Bisa ra kowe? Awak edin di luar neraka suka kini jebulnya kau nama aku jadi kau nama bisa ragu ini berikan ini kau bisa enggak terjadi jari sedulur papat lima pancer jari kakang kawah di hari-hari ngikutin berarti ono kue sing salah ono kue sing bener jadi kabeh wong duwe salah kabeh wong duwe bener rasa bagusi kudu tansah andap asor satu sama lain ora benernya dewe ora bisa rumangsa ora rumangsa bisa ning rumange bisa rumangsa apa sing arane gamelan wong musyrik goblok pembangunan iki islami mas iki islam janati islam yo diarani pamantep yo nek mayang musyrik musyrik dasmu Jalan ni, Pak Mantep ni jalan kafir. Lo aku sunat kok kafir. Dua jam anak-anak. Pakai dano. Yap. Ini orang mengisian, orang mengisian ini mungkin mulai ni. Terus ni, pokoknya manut Pak Mantep anytime. Kapan-kapan dengan rebut mikrofon belum terpakai apa-apa. Ya, lo di mana dirasani menang-menang ya toh? Oh, bisa ini kayak sopur mangsana. Ntar lagi lagi terang lagi ya Raisa tenang kayak beli aku ini orang itu bedanya semua dono mekatru pangkur pemne dandang gula sapi itu. Jadi aku lagi murui puja-puja Pak Mantep ya. Ayu bi ora ketok sing ketok bi raine. Jadi nek ndedake rai nggawa ayu karo rai nggawa ora ayu iso nek ndedake ayune rasane ayu ki ra ketok. Ayu itu rohani. Kuwi manggone ning jero atine nggih mboten. Padha karo nek wae musyrik, ora ana wong musyrik mergo gamelan mergo si musyrik itu raketok musyrik itu panggungannya ini pikiranmu karo ini hatimu, ini pikiranmu salah hatimu itu ora ngabukti nomor siji Gusti Allah ini itu jenis musyrik gitu loh dan ini naik nuduk gamelan ini itu apa mbak, ini nuduk dasmu iya kan langit mawi ora Pak Bupati ana kabar iki aku wis njogo cangkemku. Wis halus-halus ke ya to. Wala kok lapor kok tak parahi dadi. Mudah-mudahan kula kalian. Ya wis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora sabar wong duwe kanca asline aku yang ngono kuwi ya. Ya bareng-bareng ibu-ibu ingat tadi yang kita omong awal iki jaman iki lagi lunyu dalane gitu. Ning kan wis dinasihati karo pangeran karo para wali lunyu-lunyu ya. Kan nek ora kudu terus nek Al-Qur'ane wa idza faraghta fansab pokoke sing wis kok lakoni sing apik terus kok aja leren. Ning wa ila rabbika faraghob aja berharap nang sapa-sapa kejaba nang Gusti Allah. Bunda kecewa ngoten nggih. Berharapnya nang Gusti Allah wa ila rabbika faraghob. Nah, lunyu ae ya kok nyang nurut ki lunyu. Panjen lunyu ta. Ya sok lunyu sok ora ngoten ya. Ya wis semen barang iku dulur kula sedhi ya. Alhamdulillah kok ya jenengan kok nggih rawuh ya Allah aku ora mbayangke iki mau. Bubuh kabeh aku mau tekan kene. Walah kok ana Pak Mantep ya Allah alhamdulillah. Lumayan penggawanku berkurang kok iki. Wis pokoke ana apa-apa tak pasar lagi Pak Mantep ngoten nggih. Apa terutama sing tembang pendang niku mungkin saya minta memaknainya karena beliau adalah penerus dari sejarah makna wayang yang sangat panjang sudah 6 abad kira-kira. Nah, wayang kulit niku kira-kira wis 6 abad gitu ya. Perkembangannya bermacam-macam. Yo, saat ini pelot. Mantep sembah nuwun sangat. Nanti saya tetap mohon bantuan dan mohon supportnya. Sekarang saya mohon Pak Bupati jauh untuk perkenalan supaya semua yang hadir di sini malam hari ini jadi sedulur bareng-bareng. Yang sinten nggih ingkang pertama atau langsung digilir kemawon. Ya, yang saya kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi ulama ingkang kula takdimi, sanon ingkang kula takdimi, Pak Bupati, para cepat ingkang kula hormati. Kagem kemane wekdal kula nuwun dawuh saking sanon kepareng memperkenalkan ingkang sepisan saking Iring Kilen Bapak Dr. Andes Dite Sri Jawoto menika Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Ingkang sak kaitanipun menika Bapak Baktia Sarif menika asisten setunggal Sekda Kabupaten Karanganyar. Ingkang sawetanipun malih menika Kapten Evanteri Wuryanto dan Pramil 6 Karang Pandan. Lajeng sawetanipun malih Pak Sayid binangka wakil saking Bapak Kapolres Kabupaten Karanganyar. Ingkang boten asing malih lan alhamdulillah sampun terbukti sae lan perlu kita lajengaken malih periode berikutnya Bapak Juliat Mono. Ingkang sawetanipun malih menika kelerasan wetone sami selasa legi kalih kula niki Bapak Mantep Sudarsono. Ning niki Pak Sule mboten dicak niki wae. Oh nggih nggih. Lajeng pangapunten sawetanipun malih menika Bapak Sugiyarto, Bapak Camat Karang Pandan. Lajeng sawetanipun malih Bapak AKP Ibaryati, Bapak Kapolsek Karang Pandan. Lajeng sakwetanipun malih Bapak Sundoro menika Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Sakwetanipun malih menika Ustaz Muhammad Soleh Masrur, Kelurahan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Umah Kabupaten Karanganyar, Bang Sri Kabupaten Karanganyar. Dalem piyambak Muhammad Haris Bakhtiar Suparmi minangka Ketua Majelis Zikir Rotib Aladat Kabupaten Karanganyar. Cekas manten kirang langkung nyuwun pangapunten wallahu la komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Tuhan, saya senang sekali para ulama, para asatir ya, para kiai. Kiai nek jamaah rano ya. Kiai niku cara Jawa dadi nek nek bahasa Arab niku nek alim nek akeh ulama ngoten iki nek mukmin mukminin mukminat ngoten iki karena kiai niku wong Jawa ya ora no yo kiai-kiai ngoten mawon kiai kiai aja kuwi bismillah dadi dimulai saka ngendi ya nek arep tentrem dadi tentrem jalane oke banget. Dalam yang kita anggap lagi, nak dalam sekolah pikiran berarti ono beberapa urapi kotak-kotak apa bundar, kotak-kotak apa bundar. Abis lo sih gampang-gampang ngomong ni bundar toh. Jadi kalau kita di surat-surat, di surat kabar, di dalam pergaulan orang-orang kota kan ada sisi pandang, sudut pandang, bukanlah kotak. Nek bundar itu adalah sisi ini lah kabeh. Setiap titik adalah sisi kita kan. Setiap titik adalah sudut. Nek delok bumi niku pusatnya terbundi. Bundere bumi niku pusatnya terbundi. Ya kan jutil ngundi wae, jutil ngundi wae ya pusat. Dia mau tenang bundar kok udah kok. Ya tak, kok ditingin dia ya kuwi pusate, kuwi tengah-tengahnya kok jawahnya, kuwi jenisnya bundar lah, urip itu ngapain itu. Jadi aja nganti pikiran ini terlalu kotak-kotak, kudu balik bundar mengenai. Jadi ini contohnya ngeten, pokoknya nak dalam Islam, mau Pak Mantep sampun lagi nopo ingkang awal Pak Mantep mau. Asmarandono tentang Islam, Islam itu agak, nah Islam itu ngene-ngene, budaya ngene-ngene. Saya ini yang paling gampang sekian Islam itu ngeten. Urip iki sak kabehane karo Gusti Allah wis dirumuske ming lima kuwi cacahe. Siji wajib, loro sunat, nomor tiga mubah atau halal, terus sing banter bodo nek jawab sing banter bodo. Ben aku atiku seneng. Itu. Nomor papat makruh, nomor lima haram. Pokoknya uang, benda, peristiwa, kahanan, apa wae itu yang lima niku. Upamane saat ini bupati, upamane. Nek ana bupati sing kuwi rakyat sing ngomong kudu kuwi aja diganti. Periode kedua kudu kuwi upamane ngoten nggih. Upamane ngoten nggih. Itu berarti wajib apa sunat apa mubah? Nek wong nganti ngomong ngono. Wah, aku nak rakui pokoknya aku dukui ya. Berarti dia berposisi wajib. Nek sunat, iya. Ya nek iso kuwi, nek keposone ora ya wis, itu kan itu sunat. Nek mubah. Pas kuwi ya ben ora ya ben. Nanti itu ya itu mubah. Nek makruh. Mbok nek iso aja kuwi, nek keposone ya wis lah di ya di arep pula. Ya wis di ya piyambake ya wis lah kita diterima-terimake gitu ya. Gitu. Nah haram. Ambok mujar wah aku kan ya. Ya niku haram. Ya. Tapi saiki nek kepengin tentrem, nek kepengin tentrem sederhana sesuatu kudu kok ngerteni iki wajib apa sunat apa mubah apa makruh apa haram nek kowe kuwale ora tentrem. Ya ngoten. Wong barang kudune haram kok wajib ke mesti ora tentreme. Ya boten. Bahkan kaca sithik wae kudune sunat kok wajib ke. Kuwi ya wis marake ora tentrem. Misale saiki sembahyang Al-Fatihah nganggo bismillah ora. Wah, kuwi marake ora tentrem. Ya boten. Lan mung niku kurang derajat. Ngeten mulai banget apa di wong kudu muter-muter apa es yo saiki aja ngomong kuwi sih aku tak ayo kita cari wajib sampai haram itu dalam kehidupan sehari-hari upama ngeten upama aku takon ibu-ibu sing jawab sego lawuh apa sayur sambel kerupuk lima ya sego pemene lawuh sayur sambel kerupuk niku sing wajib sing pundi? Tamam. Kowe lek kliru sing sing lek kliru mikir bahwa sing wajib ku sambel kira-kira piye? Ora nang ngurus ya ta. Nah, ngurusi negara nggih ngoten aja kliru, aja kliru. Ngurusi rumah tangga ya aja kliru. Mulane sinane sing cilik-cilik saiki ngene. Wis dikembangkan sithik dadi sing sing sing wajib iku napa? Sega upamane ana wong teko iki aku nggawa sayur karo sega. Kowe nek lagi milih ning kowe entuk njupuk siji tok nek ora sayure segane kowe milih apa? Sega, mergo sega sing wajib. Ngerti ya? Saiki kembang dikembangkan sedikit. Iku ana banjir upamane suatu hari di suatu tempat ada banjir besar ada gempa bumi omah ambruk. Kowe nek cepat kuping mlayu nganti klambine suwek-suwek wis nganti udah wis nganti udah terus ana wong teko ngekei bantuan dari kota misalnya datang iki aku nggawa ning rong pakaian siji ne kathok siji ne klambi milih ndi tenan milih ndi kenapa kok milih kathok Ben ora ketok. Apa sebabe nek ketok kok kowe ora gelem? Isin apa sebabe isin? Bahaya. Bahaya kok ndak ana wedhus liwat. Apa sebabe kok isin? Kita bentuk elek jare Pak Bupati. Kalau dalam agama namanya aurat. Aurat itu sesuatu yang justru paling indah dan paling menjadi perhatian malah kudu itu mulane sing dipilih katok. Apa kowe ya salah apa aku jan pengen klambi kuwi ora katokan ora apa-apa kan. Sakit mboten ya mau. Mboten ta? Nek kowe duwe jenengan punya pikiran yang tepat yang bener mesti milih katok. Wis. Tak kembangke mana saya kira rodo ombo. Orang angel. Aku mau aku ora pisan iki wis angel aja dingerel. Ya, ngeten nggih. Wong kuwi njlujur wae wis oke angel, mulane aja ana ustaz sing ngel-ngel. Wong wis sembahyang sik kok salahke, wong wis sahadat sik kok kafirke, ngoten. Ming dawa kowe kok kafir-kafirke, nggih mboten? Nggih mboten? Ora iki wis angel dasare aja dingel-ngel ya siru wala tu asiru jangan dipersukan. Itu terus alhamdulillah kae sembahyang ngono lho. Ora ketang murung bener-bener tenan ya ora apa-apa. Sing didelok Gusti Allah atine apa cangkeme? Atine luwih sembahyang ora kok cangkem ora apa-apa. Iki latihan mikir nggih, kita terus kaya ngene. Bergempa mau bergempa banjir sapi turute ono wong teko nggawa panganan karo nggawa pakaian sing kok pilih penting di pakaian apa panganan jadi responnya ya ten jawabe ya ora apa-apa sing penting aku mangan udah ora apa-apa apa wis aku ngelih ora apa-apa anggar katokan yang bener sing sipundi sing bener. Ora popo, ora mangan, ora popo ngelih, anggere sih. Katokan. Sebab, jadi lebih penting di sandang apa pangan. Lebih penting. Nah, mulanya wong Jawa cerita sandang, pangan, papan. Bisa dialek ora? Misalnya nih, papan, pangan, sandang. Itu ora dialek. Sederhana nggih. Agar kui bener ya kui Islam. Islam ora kudu bahasa Arab. Kejawab pas sholat. Kui rasa bahasa Arab ya ora popo. Bisa sama Pak Yaya, sama Pak Ustad. Kui sing bagian pinter. Jenengan pokoknya manut. Sing penting hati ini bener, pikiran ini bener. Ono kata karo panganan, milih panganan. Ambok kui sembahyang mau nganti modern, naik kui milih panganan. Ya tetap sembahyangmu ya lucu. Malaikat mulia kan. Gimana? Jadi malaikat teko wis arep nyarep. Iya betul. Entuk ora wong ngene. Wis semene aku duwe omah, ora kudanan, ora kepanasan, ora apa-apa muda. Ngono iso. Ya. Sabar ta? Dadi sing paling penting apa? sandang baru tangan baru apa jadi orang kain-kain dah bagian nilai nyusun itu wis mateng Pak Pontik Pak Pontik ditambahin Pak Pontik tak mungkin asing mak tambahan betul gak ya wis mateng tenang Pak bagian para wali itu le nyelengi apa nyangoni le nyangoni ada itu pun mateng saya itu sandang pangan Paula wis ilir-ilir. Sing urusan sandang ning kalimat apa nggo ilir-ilir. Totot ira kumiter pedah ing pinggir terus dodo mono jlumatono kanggo. Sepon niku napa awan? Yuk nyanyi ni kia, begini enggak tol pun dapat dulu. Begini mikrofon tolong. Sebo itu sowan ya. Niku khusus untuk. Sebo ini tak sih pun sowan. Sowan yang begini bukan kau sowan cinten-cinten. Sowan yang kuaos. Tekipun awal dewi niku ulip ni sopo-sopo ulip paringan Gusti Allah ulip paringan Gusti Allah tak sampai di sini ulip ni sopo-sopo ulip ni sopo Gusti Allah ulip sopo-sopo ulip arpo-po pungkasane ulip kipye mungkin kata kembangnya kali ustadz yang pinter nul jauh niki sing Islamiyah lo tak jariah orang itu ini saat dari diplomatur kan kemudian nanti saya takon Pak Mantep kok akrab baru Cak Nun kalau berikut jadi Cak Nun itu pun tinggal dan dalam menjumbang semua kita berkumpul dan kasihan bantul berkumpul kalau mayang dibayar kalau ngebutin purun kalau mayang dibayar wis kan aku bayar pilih kan aku rasa bayar aku tak kodewi mulih dewi ngonon wae kalau ngatain ya ujungnya ada panjang aku kurang bayi ngoni ya kaliran aku ini saya bu kalau aku sambung matur itu timulan Islam yang Jawa urip sapa-sapa urip kiharkapa pungkasane urip kipiye urip ini sapa-sapa urip ini sekian Gusti Allah urip ini paling aneh Gusti Allah lantaran ini sini bapak karo sibo kalau karo sabian lahir betul gitu ayo kena ngapa saya ini kok tidak ada urip wong urip iki apa ayo urip iki apa urip niku diutus sing utus sinten Gusti Allah kon ngopo kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip contone dadi bupati bupati yo sing apik kaya sinten Pak Yuliarmono ibaratnya orang makan yang benar orang tanjung ibaratnya benar lho jadi bupati bupati sing apik jadi presiden presiden sing apik jadi ustad ya ustad sing apik mulai karo jamaah jadi dalang ya dalang sing apik manut karo pakemi tak orang-orang ini menurut itu pengakuan karo dunia contohnya Pak Mantep perbuatan umum tinggal aku munamuni kebak empang ibadah ibadah aku ramung meneng ngejit karo neng gereja ora neng biara wong nulungi wong tiba niku ibadah iku pahalane gedhe tadi kan tempat beran berang arep nulungi wong Islam apa wong Kristen ya ora bangun tulung tulung paitane napa ikhlas tulus aku tetulung nek mau ngaten pungkasane urip piye yo bali nang ngertane Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal toko kesalah balik nonton Gusti Allah macan mati tinggal ulang nggo riap regane larang gajah mati tinggal gading nggo pipor regane larang ayo nek wong mati arti tinggal apa ayo pokoknya tinggal perkara karo tinggal utang sing ditinggal napa? Amal soleh sing murakapi wong e wis mati ning darmane tesih dilestareke karo putra wayah. Apa ene Pak Mandaen mawon? Sinten Bung Karno? Eh sapa ngerti Bung Karno sing sepuh-sepuh. Bung Karno wis ora enek. Nek arep janji kamardikan 17 Agustus mesti diucapke Presiden Soekarno sing merdekake bangsa Indonesia. Ngene apa nggih? Nggih ta? Nggih. Ah, niku tinggal amasora sing murakapi. Ana ora presiden, ana wong biasa napa entek. Sapa? Marto Sabdo, guru kula. Pak Marto Sabdo iki mung dalang. Wonge wis mati ning ya kanca ning dhisik teng pira wonge mati sing gawe. Nek semrene dhewe payu. Iku lho, tinggal amasora sing murakapi. Mila bapak-bapak, ibu-ibu sederek kula sedaya kemawon ingkang rawuh menika. Kula sarujo danun dawuh awake dhewe golek ketentreman, perkara sandang pangan niku diatur kali Gusti Allah. Watane panjenengan ikhlas didasari napa? Katresnan. Ora tresnane lanang wedok lho, nggih. Tresnane wong bebrayat. Aja duweni rasa keting karo sapa bae. Kowe keting-keting ngono. Ora seneng rasane aku tetep seneng. Kados tak menolak pun tak didabu. Kalau dia ngotot, wes aku dikecingi dalam sopo-sopo kamu pun dikecingok. Nih aku tetap senang. Orang bakal aku harap dikecingi harus sampeyan. Paham ini apa? Awal itu dia gula sedulur. Ben apa? Ben tentrem. Nah, nih ngotot tentrem itu ini manggolnya dan putih. Enten jeroning hati. Hati apa? Rasa panarimo. Gini aku mau penjenengan eling. Aku ini kamu lalu Gusti Allah. Aku ini dikai, apa ini kepinteran paman, aku ini banyak. Bisa aku jadi dalam, ya wis, jadi dalam kali. Lo dua rumah perkara dalam. Lo iso anak-anak perkara dalam. Lo jadi wong Islam, kaji perkara dalam. Lo diarani, wah paman, tapi kaji petruk, ngomong aku. Udah apa-apa aku. Nah itu saya takut paman, kalau nari ku enten panah suci, sampe dongane pripun? Aku lan dongo piye-piye aku basa Arab ra iso. Isa ku basa Jawa. Kula jujur, demi Allah, demi Rasulullah, kula sungkem wonten mriku, kula dongo kula napa ya Allah. Kula kawula panjenengan ya Allah, kula suwun wonten mriki masrahaken jiwa raga kula. Mboten wonten ingkang wajib kula sembah namung paduka ya Allah. Kula ngakeni kanthi yakin. Rasulullah niku utusan paduka ya Allah. Upami kula pun paring rezeki, rezeki kan barokah. Upami kula pejah wonten mriki, pejah kula pos nul qafimah. Nggih. Nah sampeyan takon entuk napa Pak Mantep tentrem. Pun. Paring niku kula tentrem Mas. Biyen nalika kula dereng mlebu Islam. Ati kula kemrungsu. Aku kira dalam seminggu ngoten. Wah, aku pun ramayan gam laku kadol piye yo. Aku kok ramayan sing nyantet sapa yo. Nyuri gane wong enten bareng sak niki, kula pun mlebu Islam pun kaji pun kula pasrah. Aku mayang karepmu ora karepmu aku iki diiku karo Gusti Allah. Nek rezekiku wis entek mergo aku dipateni karo Gusti Allah. Entek. Pun. Aja muni pun kok mangkeli. Sapa sing arep ngeyel kok gun mangkali kula. Wes aguh. Niku patokane wong urip nek kula ngoten niku. Mila kula ki ra dhewe mungsuh karo sapa-sapa seneng, kula karo Cak Nun karo julur lanang. Ya kan, ya mangono gambleh aku nyanyi apa Suraya aku tak teko. Nggih, kan, ya mangono gambleh aku nyanyi keraton Jawa aku tak teko. Dados kula boten wonten raos pripun-pripun, wonten kula namung tresna kaliyan sinten kemawon. Menika dunungipun ketentreman. Nggo, Cak Nun, monggo, jenengan. Jadi tentrem niku panggonane ten jero ati ora ning gedung motor mobil jabatan njopo kabeh. Jadi melarat-melarat sugih-sugih monggo ning piye carane melarat ndadekke tentrem sugih ya kudu ndadekke tentrem ngoten nah. Dadi bupati tentrem ora dadi sok-sok ya tentrem. Ngoten nggih. Sok-sok lho Pak, maksudku suwe-suwe. Aku nyalok Marko Sabdan siji gandeng Pak Mantep sampun dawuh niki wau. Berarti Pak Mantep ya duwe tanggung jawab. Apa ya? Kalau layar, kalau nggih, nggih bismillah Pak Mantep nyuwun sewu dipun pimpin dulur-dulur sedaya. Agar ya, kok tak matur ya? Nggih, nggih, nggih. Nyuwun sewu. Kamaran panjenengan niku tamune Kyai Kanjeng. Mari kepareng kula badhe nambahi. Ampun Kyai Kanjeng. Kyai Kanjeng nggih, Kyai Kanjeng utawi Kyai Mopo Nono. Lopo sepatu loko nonton. Loko itu panggungan, nonton itu tentrem. Jadi panggungan itu tentreman. Sopo yang berlaku dalam hal ini artinya tentrem. Apa ini yang kaya gini? Topo yang berdua ini, walaupun apa yang kaya pertalitan dari itu ada ini. Ini campur sari itu. Campur sari ini beli sop barang-barangan botol. Ini pakai tentrem. Ayo, ini kiai kanjeng mulai ini. Mula, lo parah ini kiai kanjeng mulai kiai lupa noto. Begini ini, tadi kiai lupa noto. Kiai kanjeng kiai lupa noto. Itu kita kan ya. Orang yang itu apa banget nih wah. Soalnya itu studio rekaman pertama di Indonesia itu di Solo jenenge Loko Noto. Saiki nyon sewu sing santri nggih. Sampeyan tau krungu to nek isuk-isuk sak durung subuh nika karo azan sing paling nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah itu rekamannya di Lukananta tahun 61 apa 59 saya lupa. Beliaunya itu Syekh Mahmud Al-Usairi, Ketua Jumiatul Qurra Kairo, Mesir, dolan ke Indonesia, diundang oleh beberapa kalangan pesantren-pesantren, terus diambilke ken rekaman itu. Jadi rekaman itu di Mesir, dan nanti itu yang ono neming ke Indonesia. Nah, itu tahun sejak. Tahun sejak, ya? Tahun 60. Itu yang 60. Ya. Dan itu nganti saiki, jadi ini saiki rekor lagunya kaset atau CD terbanyak itu ya kaset itu di tahun sudah nanti saya ini saya ayu terus saya terus sama ini nah Islam orang-orang dicatat mereka harus dicatat karo para malah dekat jadi rasa perlu dicatat penuh seorang popo kaya pulau ini orang-orang dicatat orang-orang diakoni aku ramah masalah orang tugas kuingin bersani kue ujung ngomong kue nyatat aku iya kan jadi seorang popo pokoknya terus. Jadi Pak Wampir sama saya itu ya main bedanya dengan anu itu aku main duit siji aku mau tanya panik ya mantap sudah. Wah mantap teman ini alhamdulillah ini yang memperakarai saya acara ini kan Mas Silo ya Mas Silo itu ketoi berkah teman nek bengi iki tak mantep berkah teman hawane penak tentrem kabeh karo langit ora ono ora ono buntu-buntune ora ono lang-lang iki bumi langit manunggal malam hari ini karena beliau orangnya sangat ikhlas. Saya kenal beliau cukup lama di Korea ya di Korea di Busan sama di Seoul. Jadi Pak wakil dari Kapolres ya ini Mas Silo itu mengamankan kota Busan. Nek orang no silo di sini ya kui mau campur sari tawur-tawur niku. Jadi nek ono wong tawur wong Indonesia niku Pak Bupati itu mereka niku sing tawur ning Indonesia niku mung wong Indonesia. Kula tau teng Malaysia kali Kiai Kanjeng niku pas pertunjukan Kiai Kanjeng niku sing tawur ngarep kono niku 300 geng musuh ono sing dapat Bapak merah musuh apa pakaian yang ada kajur tawur mengingat akhirnya ting telu tak ilik racun aku ambios tak bisa kabel itu dengan toh nyawa mergo donggowo pentung donggowo roti kalung donggowo senjata-senjata ngono kae. Saya sama turun sama Pak Bobit sama Pak Is Mudun karo Pak Nevini Mudun mendamaikan mereka. Nah di Korea itu hukum sangat luar biasa tegar. Ada dua orang berkelahi di suatu kota, Kapolres langsung dipecat. Ora sah didolak iki salah orang. Orang hubungan karo Kapolres pokoke nang nggon wilayahmu kudune aman kok ora aman kowe dipecat. Nah, di Busan, Busan itu sebuah kota besar di Korea bagian agak selatan nggih Mas Ilok. Ono Mas Ilok dadi aman. Dadi ono bocah tawur diparani karo Mas Ilok, kira sah tawur ilin sing paling sekti iki ning musolaku. Angger ana tawur ana silok kedodo asikal wonten ika. Itu tepuk tangan untuk Mas Silo. Dan Mas Silo ini punya restoran Korea di desanya mana? Desa pun di Mas Silo. Di Klangon. Dan setiap makanan paling dhuwur 10.000 rupiah. Wah, niku rada medeni niku. 10.000 mingan. Nah beliau ini di Korea, nyun sewu Pak Bupati, saya bangga sebagai orang, sebagai temannya Silo karena Ini orang Karanganyar yang luar biasa. Jadi di sana dia tidak hanya pintar bahasa Korea, tapi mempelajari bahasa Korea klasik. Klasik itu artinya sing wong tua-tua do iso, sing canom wis ora iso. Mas Yulok bisa. Mas Yulok bergaul sama ibu-ibu di desa saya di gunung-gunung. Sangat istiqomah ya, Bu Jai. Dan nyambut Jai ini top sergetna. Jadi beliau ini menurut saya kebanggaannya Karanganyar. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga malam hari ini dengan segala egonya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Mungkin masih pagi ada tambahan masih pak? Mungkin masih pak. Diceritakan sih di sini kurang ini bucah mam-mam lagi capek. Wah mantap kan? Ini alhamdulillah ini yang memperakar saya acara ini kan Mas Silo. Ya Mas Silo itu katanya berkah teman lebih gigi. Mantap berkah teman. Hewoni prima tentrem capek. Karo langit rano orano buntu-buntunya rano langi-langi di bumi langit manunggal malam hari ini. Karena beliau orangnya sangat ikhlas. Saya kenal beliau cukup lama di Korea, ya di Korea, di Busan sama di Seoul. Jadi Pak Wakil dari Kapolres ya, ini Mas Silo itu mengamankan kota Busan. Nek orano Silo di sini ya gue mau nyampur sari itu. Tawur-tawur niku. Jadi nek ana wong tawur wong Indonesia niku Pak Bupati itu mriko niku sing tawur ning Indonesia niku mung wong Indonesia. Kula tau ten Malaysia kali Kiai Kanjeng niku pas pertunjukan Kiai Kanjeng niku sing tawur ngarep kula niku cah 300 geng musuh ngono sing dapat. Bapak merah musuh apa pakaian ngono kok yo tawur ning ngene akhire ting telu tak eleke ra kena aku ambios. Tak bisa kabel itu dengan toh nyawa mergodo nggawa pentung nggawa roti kalung nggawa senjata-senjata ngono kae. Saya sama turun sama Pak Bobi sama Pak Ismudun karo Pak Nevini. Mudun mendamaikan mereka. Nah, di Korea itu hukum sangat luar biasa tegak. Ada dua orang berkelahi di suatu kota, Kapolres langsung dipecat. Ora sah didolak iki salah orang. Orang hubungan karo kapolres pokoknya nenggon wilayahmu kudune aman kok ora aman kowe dipecat. Nah, di Busan, Busan itu sebuah kota besar di Korea bagian agak selatan ya Mas Ilok. Ono Mas Ilok dadi aman. Jadi ono cah tawur diparani karo Mas Ilok kowe rasa tawur ilin sing paling sekti iki ning musuh aku. Angger ono tawur ono Mas Ilok tekok yo asikal ngoten iki. Itu tepuk tangan untuk Mas Ilok. Dan Mas Silo ini punya restoran Korea di desanya mana? Desa pun di Mas Silo. Di Klangon. Dan setiap makanan paling dhuwur 10.000 rupiah. Wah, niku rada medene niku 10.000 mingan. Nah, beliau ini di Korea, nyun sewu Pak Bupati. Saya bangga sebagai orang sebagai temannya Silo karena ini orang Karanganyar yang luar biasa. Jadi di sana dia tidak hanya pintar bahasa Korea, tapi mempelajari bahasa Korea klasik. Klasik itu artinya sing wong tua-tua do iso, sing canom wis ora iso. Mas Yulok bisa. Mas Yulok bergaul sama ibu-ibu di desa saya di gunung-gunung. Sangat istiqomah ya, Bu Jai. Dan nyambut Jai ini top sergetna. Jadi beliau ini menurut saya kebanggaannya Karanganyar. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga malam hari ini dengan segala egonya alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Mungkin masih pagi ada tambahan masih pak? Mungkin masih pak. Diceritakan sih di sini kurang ini bucah mam-mam lagi capek. Ya tambahan ini seputar tentang dasar TKI. Jadi TKI Korea kebanyakan Korea, Jepang, Amerika, pelayaran kebanyakan uangnya gak berkah. Tidak berkabar, ini saya cahura itu ngumpul-ngumpul okay, gajinya sebulan sekarang UMR 1.400.000 won kali pertukaran 11 berarti UMR-nya sekarang hampir 15 juta belum ditambah lembur, belum ditambah masuk malam itu sebulan bisa mencapai 2 juta won penghasilan TKI Korea sebulan 20 juta tapi letak keberkahannya gak ada. Nah ini dari dulu saya selama di Korea 15 tahun saya selalu mencari-mencari berkahnya nanti padahal kulo nge sholat kulo nge mboten nyolong kulo nge dikir Kula nggih mboten apus-apus karena sifat orang Korea itu. Sajane wong Korea niku umpama jadi muslim nek ora bebas-bebas Indonesia kalah. Karena orang Korea itu punya 5 sifat. Yang satu, tepat waktu. Enggak suka berbohong. Makan dihabisi, taat sama orang tua, kebersihan. Kula ngajak takon teng Korea ta, lan pirsani nang sampah mboten enten. Ini itu sifat orang mukmin. Jadi nanti yang Korea ini balik Islam, ini keimanannya lebih kuat. Kados Imam Jubair kali li, ini kok gak mau dibohongkan, makan sembarang kayak buatan buruk. Nah ini dimana letak keberkahan kita menjadi TKK berkah. Karena Indonesia rumoso duit juga ya. Mulai dogol, mulai tuku Honda Jazz ini main-main. Uang semakin menipis-menipis karena tidak merasa uang sing randu-randu ini yang berhak memiliki. Jadi kalau nak sedekah saya enggak mengharap pahala dari Allah. Ustaz, hidup-hidup kalau bayar pajak. Jadi enggak mulai ganjaran Gusti Allah nggih monggo, mboten nggih monggo, sebetulnya uang saya tak bayari pajak. Nah ini suatu saat Allah mendapatkan sani keberkahan. Keberkahan dari Allah gimana? Alhamdulillah Allah pun sakit nikah ke haji Pak Mbok Kulo pun Kulo umroh ke pengkali kabeh. Di situ letak keberkahan. Yang kedua, saya mempunyai perusahaan di Korea namanya Nusantara Express Kargo. Sebenarnya bukan perusahaan saya, karena otaknya saya, maka ownernya dijadi dua. Satu orang Korea yang ngurusi Korea, yang Indonesia yang ngurus saya, tapi otaknya saya. Dengan seperti itu, kenapa Nusantara Kargo semua anak TKI yang mendengar malam ini, kenapa banyak kreditnya tinggi-tinggi, sebulan saya bisa kirim 4 kontainer 40 feet. Itu penghasilan dari Korea hampir, kalau satu kardus itu 230 ribu won, saya sebulan bisa kirim 130 alamat, itu perusahaan bisa mendapat hampir 4 miliar. Nah, itu perusahaan Korea yang punya Li. Li juga sambun tepang kali Canun. Ya sambun soan dengan Canun. Itu saya cari. Setiap kardus yang saya keluarkan saya potong 5%. Jadi saya enggak menamai zakat, tidak. Jadi saya namai ini saya sumbangkan. Saya sebulan, kadang saya pernah tanya di kantor, bisa mengeluarkan berapa ke seluruh masjid-masjid dari Korea. Saya sebulan kadang bisa mengeluarkan 5 juta won. Jadi sebulan saya, kantor saya bisa mengeluarkan hampir 60 juta. Itu untuk membantu, karena menjadi suatu kebanggaan tersendiri anak TKI Korea. Di seluruh dunia, TKI yang ada seluruh dunia yang bisa membuat masjid permanen hanya TKI Korea. Permanen. Sekarang sudah punya 3 masjid dana murni asli dari TKI Korea. Itu masih ada kurang lebih 30 musola dan masjid yang dibangun anak TKI Korea. Itu bukan beli tanah, tapi sewa. Sewa ruko untuk dibikin musola. Jadi perkembangan Islam di Korea sekarang semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Akhirnya TKI Korea sekarang mendapatkan keberkahan. Keberkahan gimana? Gajinya besar, bisa pulang, bisa membuat usaha bisnis. Akhirnya menjadi banyak berkembang-kembang. Seperti restoran saya yang di Kelangon. Restoran saya Korea itu harganya maksimal 10 ribu won. 10 ribu rupiah. Penghasilan gua sehari dengan Pak. Nah minggu paling maksimal pernah saya mendapatkan 2.400.000 sehari, biasa paling 500-600. Tapi kalau dihitung saya rugi Pak. Gak logika. Karena menunya semua barang asli dari Korea harga 10 ribu. Tapi saya sudah membuka lapangan kerja terhadap karyawan saya. Jadi saya pun sedekah Pak, walaupun keuntungan saya dikit. Nah itu gak logika di mana, kenapa 10 ribu saya bisa jual. Kulo gadah kontainer yang dikirim ke Indonesia, gudangnya teng Kelangon. Jadi food-food ini kulo lebeki, jadi kulo mboten kena cukai, mboten kena pajak. Jadi kula iso ngeni dalan sanapangan wong di sisi lain walaupun rumah makan saya enggak mendapatkan penghasilannya lebih, di sisi lain saya dapat masuk. Ya masukan lagi nyenengke wong, nyenengke ten kados dalu menika. Status dalu menika niki kula akeh nilai tanur niki sambatan niki. Kula mboten dhuwit. Nek asih utawa tanur mboten iso. Nopo sakno kula dadi sampean mboten purun tiyang. Wong kula matur wontene kula mboten gadah harta ping ngatur panjenengan. Dados sowane tanur kula matur jangan membebankan masyarakat. Dadi kula nggih mboten membebankan masyarakat. Kula suwun sengkuyungipun supados saged undang tanur yang mangke sedaya ingkang rawuh wonten mriki alhamdulillah kelakon. Nggih. Sing nyuting barang niku king Win Jogja sing nyuting digani matur tengen kula ajeng nyuting nggih kula omong aku nek nyuting ora di duit Mas nek kowe arep nyumbang nyumbang pun kula tak den kali sakmu mungkin pun mboten bayar Pak nggih monggo dari pihak pasar nggih tuku kula mboten duit wong libur gak saya apa-apa ya Mas iso nek ae pun ada nggih mboten bayar Pak lha nggih terane ora bayar pengajian mboten bayar kula mau disilan dari bisnis kula pengajian kok bisnis nih. Bisnis yang budi mungkin ya padi kalau aku kaya cari bukan mungkin ya kalau balik kita masjid mungkin itu rapi itu dibagi monggo sing sawah sing pun digunakan niki mungkin rakyatan sini dibalik itu kalau nggak dijegol-jegol itu ini usah ini dibalik ini jadi kok pengajian buatan mikir bisa nyerangnya oke meniki tirahnya pun pala jadi kados niki kok kalau berpakaian seperti nggak pakai peci ini memang kalau nggak bisa ketipeksa karena waktu di kura kula selalu gelut karo cah mejitan. Ngoten lho. Jadi dakwah ta mriku nek kula cara dakwah kula nggih, nek diskotik ya diskotik, wayahe ngaji ya ngaji, nek mungkin kula nggih kupuk sasa wedi. Sing bandar gadu ya wedi, sing tukang mandul ya wedi, rikala cak nur ngaji teng kura kula jak bandar gadu kula undang kabeh di sini rasane kok diundang-undang wis ngakon pasu lho ya terane kuwi gen krasa ngoten lho. Hari kula semantan yang kedua kalinya kula tembusi malih canon kali Mbak Fia kali Litus ke keluarga pas itu menghindari pilpres jadi canon dulu dianggap satu kubu kubu sinten Mas Wawon apa Mas Wiwi kula boten ngertos teng Korea kula entenke pengajian kali masyarakat masjid yang ada di Busan alhamdulillah oleh infak hampir 70 juta niku dikali 11 hampir mendapatkan hampir 800 juta ya wong tuan eh hampir 800 juta teng pihak masjid nggih mboten disumbangke teng Palestina sedoyo wong tanon nggih turae kok mboten nyangoni tanon nggih mboten dadi kados berita sing kula nate kene utang tanon di biro lha kuwi utang dipiso-piso gitu lho tanon iki sing penting atimu seneng doa-doa arep niku gampang diitung mboten kok kudu tanon budgete lha nek niku sampean undang monata entar targete ya nyatane dalu menika kula mboten duwe napa-napa nggih saged ngundang tanon iki alhamdulillah kula nggih matur terus ya matur sedaya warga yang toyo sing sampun rekoso pun pinten-pinten dinten pun nyambut damel kados sing niki sedaya elektrik niki mboten bayar Pak nanti kula kudu paring mboten di dhuwit niki nek nyewa 18 juta niki masih pun sak paweke nggih alhamdulillah lan niki mergane niate pun bener sih dadi ditulung apa jadi niki pun mboten saya mungkin tak kekataan kula masuk ya tersanon mulai ya tepuk tangan untuk Mas Siro ya. Banyak sekali kita bisa belajar orang Islam belajar kepada apa saja dan kepada siapa saja karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk elek apik gumantung caramu delok caramu memperlakukan ngerti ibu ya jadi bisa bisa tinggal ngunjak iklem bisa tinggal ngunjak potongnya uang tergantung lah bisanya jadi salah ke sing salah menungsane kan gitulah. Wong Islam ini kadang-kadang saiki ribut mergo saiki aku mau sini nyusul aku tak habis ini satu sholat nggih ben lagune ora Jawa tok tapi ngoten nggih. Aku saiki takon ngene, mau lak wis nek lawuh kerupuk sambel sego sing nomor 1 segone. Nek sing terakhir apa? Tergantung selera. Ono sing wong seneng kerupuk, ora seneng kerupuk ya ora apa-apa, ono sing sambel, ono sing ora sambel ya ora apa-apa. Saiki ngene. Nek jenengan ditakoni sing paling penting, paling dhuwur dhewe nggon urip ki apa? Sopo? Berdasarkan sangkan paran tadi itu Pak Mantep. Sopo? Kok ono kok dia mau bahasan Pak Mantep, kok kowe urip? Arep ngopo kowe urip, gitu? Ngopo kowe dadi urip? Yo nek wis urip yo arep nang ndi? Nah, kan itu dan seterusnya. Jadi nek sing dhuwur dhewe niku sinten, Bu? Bapak. Allah, nisore. Nisore. Nek ana Allah wis ora mungkin ora ngaku Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi itu yang diciptakan pertama kali oleh Allah meskipun belum berupa manusia tapi masih berupa cahaya. Rasa gumun iki pengen jenenge Nur Muhammad. Rasa-rasa dhuwur-dhuwur wong banyu wis dadi es. Banyu wis dadi uap. Lha to? Udara itu kan juga air sebenarnya kan. Jadi rasa gumun Isra Mi'raj, rasa gumun itu transformasi biasa. Kaya apa? Kaya ngedong bar kuwi dadi ular njur dadi ngedong njur dadi kuwi telu pasiji. Ana saiki telu ta Pak Mantep. Ana partai entung, ana partai uler, ana partai ana agama uler, ana agama entung, ana agama kupu do kerengan. Nggih mboten? Monggo kuwi jane siji. Utawa nek sing paling gampang nek nggon agama, nek Islam niku klopo Bu, nek klopo niku mung jangkep sedayane. Nek klopo napa? Kandil niku lho Bu. Niku ana apane wae unsure siji kulit nyoba sing alus njur-njurune sepet njurune sepet batok njurune batok kambil njurune kambil banyu banyu klopo nggih itu wis jangkep sadurunge klopo dhewe apa se degan degan wis main jangkep ning burung iso diparut nggih mboten. Ah, jadi tegan. Sak durunge tegan. Cengker. Gimana? Cengker ya wis ana banyune siti-siti kira, ning sing cilik urung mateng, bathoke urung keras. Sak durunge cengker. Bluluk. Aku takon, bluluk, cengker, tegan. Klopo kuwi papat apa siji? Siji. Ning dunya saiki iki kuwi papat. Dadi ana agama bluluk. Sekolah Nabi Musa mbiyen. Monggo Nabi Musa kan diteruske karo Nabi Isa nggih mboten. Terus diteruske meneh tekan Nabi Daud, Sulaiman, sak pitulunge nganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kaya bluluk dadi cengkir berkembang meneh dadi tekan jadi dadi klopo. Dadi saiki iki ana agama Nabi Musa, ana agama Nabi Isa, ana agama macam-macam, dhewe ana agama Nabi Muhammad. Aku takon sing digawa nabi-nabi kabeh iku siji apa papat? Aku saiki oke. Lah terus saiki ana kerukunan antara agama, piye carane misale bluluk karo cengkir piye? Wong bluluk piye cengkir kuwi to. Lah iki jane salah mikir wong sak dunya iki mulai kerengan kabeh. Iki mboten. Pemerintah kita di pusat ya ora tau mikir ngene iki. Itu lho saiki klopo ditawur karo bluluk karo iki mboten. Klopone ditawur sak niki dielek-elek pokoke. Nek anti Cina ora entuk, nek anti Islam entuk sak niki niki. Iki mboten. Nek rasa tak teruske engko ndak Pak Bupati. Ndak kena piye-piye engko gitu ya. Wis pokoke ngetos ibu nggih dadi jenengan iki wis klopo nek wong Jawa niku pun degan. Ora nganggo dikae Gusti Allah wong Jawa wis golek iso tekan degan. Untuk jadi kelapa baru dikasih firman-firman. Jadi wong Jawa kabudayan penemu filosofi. Nek filosofi niku Pak, salah Jawa nih Pak, mantap. Filsafat apa penemu apa jenenge? Kawruh, kawruh. Kawruh Jawa niku. Nek nganggo cara buruk wis tekan degan. Neng ora iso dadi klopo nek ora ditulungi Gusti Allah. Dadi nek aku ngarani Jawa kali iso niku kaya tumbuh ketemu tutup. Dadi tutupe niku Islam. Dadi kaya Pak Mamanto tadi ngerti wis wong Islam wong Jawa iki wis Islam. Meng kudu dikae tutup, kudu dikae disempurnakan sampai menjadi kelapa. Napa wonten percil, Bu? Sare. Trikus. Iya. Anggih di Salim. Nek niku percil nggih. Percil itu berarti kata percil. Aku takon bahasa lain di dunia sing ana bahasane. Sing nek kodok ya frog. Nek percil little frog. Ngono. Apa kuwi? Kabudayan cap apa kuwi? Nek Jawa cetha, nek kodok anake nek jaran lho, nek kadal upil gitu. Nek pite to nek mano iya cetha Jawa niku. Lah kok saiki Jawa entuk dadi wong Jawa kudu dadi wong Barat ya romo Arab piye? Kok njurupo dadi wong Arab, Gus Ela ngompor kowe dadi wong Jawa kok dadi wong Arab. Ora iso bedake antarané Arab karo Islam, dipaten? Ora nek Islam ki ora ngongkon kowe dadi wong liya. Nek kowe pitik ya pitik, nek kowe Jawa ya Jawa. Wong Jawa paling sugih kok, dipaten? Paling sugih niku wau percil kali kodhok napa male liyane coba. Pari nek dinen apa nek ditutu beras nek diliwat nek sing cilik-cilik beras e bener nek kulite dadi abul jejak yo kan jejak wae ana macam-macam to nek Jawa niku jangkep. Nek nang swarga ora ana wong Jawa sepo swargane. Lima ten. Apa iki? Wong Barat iki beras, rais, rais, nuto. Sembarang rais, sembarang ya to rais amin to piye? Sembarang rais. Nek Jawa cetha, saiki misale ana wong Barat medaya sowan Pak Bupati mawani, "You want to eat rice?" "Oh yes, sure." Gitu ya, thank you. Tadi dahar rice monggo nggih ngene ya. Terus disuguhi atul. Disuguhi beras. Nggih ngono kuwi. Lah ora cetha bahasane diwaten. Kok rice wae. Wah, iki aku nak eling-eling suwun nek aku dadi ngono wis tentrem atiku. Ning kalingan iki lho nek Bapak Bupati pengen mantep dahar gitu. Kiye Kanjeng Medho. Kowe mangan burimu? Maem, ojo buri meneh. Ojo langsung jeglat to ya. Ya apa ngono lho madang nyet ya wis. Pokoke tekan nyekek ngumpal ngono. Waduh. Gagrak pancen. Ya Allah, sugih wong Jawa. Lah kok ora entuk dadi wong Jawa iki piye? Kalau kita menjadi Indonesia ilang Jawane apa tetep Jawane? Jawane kuwi ngurangi Indonesiane apa nambahi Indonesiane? Nambahi. Nambahi nek ana Jawa terus Indonesia piye? Nggih mboten? Piye soto nek ora ana apa nek soto? Iya. Unsur-unsurnya harus tetap, unsur-unsurnya itu jangan dihilangkan. Kalau Indonesia yang baik adalah Jawanya ya Jawa baik, Sundanya Sunda baik, kan gitu ya. Nah itu salah satunya. Oke, saat ini nanti Pak Mantur saya mau tak masih terus nanyain lagi kan. Lunyu-lunyu Dondomono Julumatono Kanggo Sebo Mengkosore. Tadi kita sudah tanya sama beliau, Sebo itu sowan. Urusannya kan sowan sopo. Menurut Pak Mantur sowan Gusti Allah mulanis sebo mengko sore-sore, maksudnya ora sore-sore mau ora sore, maksudnya urepu wis meh maghrib. Pak Mantep kali kula niku pun pun suruh kira pun suruh ning gak diotot maghrib ning kali Gusti Allah ngoten apa lagi. Alhamdulillah tambah. Kanggo sebo sebo mengko sore wong Jawa ki ampun tenan untuk ora kuwi untuk mempersiapkan mati orang kuwi Dondomono Julumatono kanggo sebo mengko sore ku sangat simbolik, sangat halus, sangat halus. Terus apa tikus mana? Lah yang mulanya menusuk kira sasumu mau karut tikus cilik semuanya itu jadi masalah gede lah. Ya orang karut tikus mesti kalah pak menusuk ni gitu. Mesti kalah karut nyamuk, ya kalah karut lalur, ya kalah. Lalur itu luar biasa, luar biasa. Pokok Bali baru berubah semuanya. Buat goreng juntal. Sebenarnya malah anu gue obat buah pol. Kanggo sebo mengkusure. Lu kok salate sebo? Sowan Gusti Allah kok dondomono julumatono? Kok dikawon dondomi? Cetak mboten iki Bu. Apa sing didondomi? Dodotiro, dodotiro, kumitir, bedak. Yang pinggir ngene Bu saiki ibu-ibu ngadeg upamane ya. Terus bedah mriki ne. Suwe. Terus napa akibat Ibu? Nek pakaianmu bedah misale nek dibedah niku napa Bu akibat e? Salat ora sah. Ya terus salat ora salat dadi tidak bisa. Ya apalagi izin ora karo tonggo-tonggo. Izin apa sebabe wong iki nek izine apa sebabe? Karena auratnya kelihatan, gimana? Aurat itu urusan apa? Aurat itu urusan aji, urusan martabat. Maksudnya gue ambil martabat, gue jadi izin, gimana? Apa sing kira-kira jatuh ke martabat, sing marak ke melorot ke martabat di wong urip, apa Bu? Niki suwe pakaiane, engir, kudu didondomi. Nyolong, nyolong derajate munggah apa mudhun? Napa sebab bisa ini koruptor nek tentu sih kok malah ngeten-ngeten. Mereka orang ngerti martabat nih boten. Orang ngerti mulane iki ajaran luar biasa Dondomono Jurumatono kanggo sepo mengkusure. Bangsa Indonesia dan negara Indonesia harus berpikir martabat rakyat, martabat bangsanya. Jadi nggawe keputusan arep utang kok arep napa iku kudu njogo martabat bangsa Indonesia. Ngoten Ibu ya. Oke. Saat niki ajeng lagu napa mulai niki harus sampeyan. Aniku jenenge Alenggragasu Kanu Ikhwana Sayatin gitu. Alenggragas niku syurako bahasa Indonesianya seraka. Ya ojo nganti subuh mentang-mentang rantai penggawean. Ya aku nek kula pun bengi ngeten iki wau dalu niku salamane tok nang Surabaya niku sak jam setengah Bu. Salamane tok niku sak jam setengah wau dalu. Dan aku ora masalah kuwi orang pertama sampai orang ke seribu aku cintai sama persis. Satu cc, satu cc. Orang mungkin kan bila aku untuk satu terus berduduk, orang mungkin aku tetap mesem, aku tetap sayang gue, tetap tak kasih perlakuan yang sama. Wong aku pengen disayang Gusti Allah kok, gitu loh. Nah, aku pengen disayang Gusti Allah, tak sayangi kafe, menungso dan nurut aku kurangi, tak turuti Pak Mantep. Orang yang salaman dekep aku, mau begini ono sing nyanyar. Nek ngaplok wis akeh ngene iki cak keplak keplak pah ngene apa iki kecak kenapa kok minat iki Pak karena dia ingin ibaratnya radio kan nek ramune iki kok apa iki jadi perlu sesuatu yang radikal yang kita lakukan ke dalam diri kita radikal namulio radikal ke dalam diri kita untuk mengalami perubahan tertentu. Wong kowe buktine handphonemu kadang ora hang ngono kae ya mesti kok tetep ngene iki to. Ha iya. Lah mulane ora sing njaluk aku ketak tak kedang. Aku ora mikir oke sing njaluk Gusti Allah sing ngongkon sing tanggung jawab Gusti Allah. Terus ana mana Pak Mantep sing rada kula niku kewon niku mangap. Apa iki? Itu. Lah iku kita kan ya kudu sopan ta ya. Tak cedake lagi tak tuh, kita langsung, kemudian yang besar ini sampai ini. Jadi tu tak pikir dia deh, kita mau begini orang mana? Raine, dijauh kita itu nonong, jauh kita ni raine. Aduh, jangan bocah-bocah kita, penggalian buku angel mental. Lah kan di teruk wang oke, untuk tak itu ni, nggak tak itu ni, kau kemudian yang mampu barang tu ya. Manusia itu kan harus bau. Kalau manusia tidak bau, dia tidak butuh minyak wangi. Makanya Rasulullah itu salah satu sunahnya adalah memakai minyak wangi karena hakikatnya menungso kuwi mampu pancen kudu nek menungso ora mampu jenenge boneka ngoten itu ya. Jadi bapak sekalian, mudah-mudahan malam hari ini namanya pengajian. Pengajian ku dudu pengkajian. Nek pengajian kuwi menganalisa, mempelajari secara intelektual. Nek pengajian itu ngajekke wong, meningkatkan ajine wong kabeh sing ana ning kene mulai jenenge pengajian dudu pengkajian. Nek pengajian iki ning UNS, UMS niko nek ten mriki ten jenenge pengajian. Pulang dari sini insyaallah kita mengerti martabat kita dan ajine urip munggah. Aku njaluk ajine urip. Aku njaluk ajine urip dan musuhnya agak berbeda. Sebelum kita mohon Pak Mantep lagi. Pokoknya nggon Jawa-Jawa rasa macam-macam ya, Le. Nggih. Derek Jawa Pak Mantep nggih. Nggih. Jawa kuwi orang kok ndak kuwi di guyu malaikat sapa kuwi. Ono panembahane aku yo. Ya ya aman itu. Nah, ini nanti Bapak Bupati, Bapak-bapak yang lain alangkah indahnya juga nek ono sak-sak lagu melu bareng ngomong. Setahu sampean sing pinter nyanyi tak apa-apa sinten nggih. Oh. Saya piye kok ya terus jatuh cinta itu bener kok. Saya langsung ke sini saya enggak mikir aku pikir wong-wong katanya jatuh semua ya kalau beliaunya. Aku tahu Pak kali Bupati Bekasi Pak. Ngeten iki kali iki Kanjeng. Tengah-tengah kula ngomong niku, tengah-tengah Bupati ngomong. Ibu nonton sandal di Bandem semua berupa put nonton ibu. Wah terus kan keamanan langsung bergerak, langsung but nonton ibu bucai so apa sih Bandem sandal lagi keamanan 2-3 langkah Bandem si cile menaik, jadi anda ya lalu lah. Bandem loh. Terus kedua baru Kiai Kanjeng bertindak langsung babeh bobot capek melayu marani bucai. Bukan untuk memarah sama dia, untuk melindungi dia di mana diantem ini kalau keamanan akhirnya diseret ke suatu ruangan baru ditegeskan ngopo-ngopo dan saya bilang sama Pak Bupati saya belum pernah bertemu dengan Bupati yang mendapat rahmat Allah setinggi ini. Nah, bingung deh kok rahmat pripun janun loh sing dibutuhke Bupati kuwi lah ngerti atine rakyate gimana gimana isine hatimu kuwi apa Pak Bupati kudu ngerti kudu ngalami lah niku lah isine atine niku lho sandal niku lho gimana ya. Nah tadi saya lihat dari awal kabeh dia terus kenapa orang bandeng sandal mergo wong ora iso tuku sandal lan iki bandeng ada yang mau terdiri kok kali ini cekeran gitu. Ini insyaallah saya melihat situasinya sangat kondusif ya Mas Ilo ya, situasi sangat bagus, rakyat dengan pemimpinnya sangat bagus, jadi beliau nanti akan nyanyi apa biasanya Mas? Kerinduan. Apa ini? Kerinduan lagi apa? Omong lama. Oke, sip. Terus pokoknya Kiai Kanjeng tolong bisik-bisik seorang gue mengiringi gue. Nah, iso nyanyi kerinduan berarti ya ada berpuluh-puluh lagu lainnya pasti bisa juga, gitu. Dan orang yang dikasih fadilah Allah berupa suara yang bagus, kok orang gelem nyanyi mulu rokok. Baik, ya toh, kira-kira ya toh. Oke, ya Allah, piye Kiai Kanjeng. Ya. Oke, nanti kita akan tanya jawab. Boleh tanyanya kepada siapa saja yang hadir, tidak harus kepada saya. Ada Pak Bupati, mumpung beliau di sini, ada dari Kapolres. Nek ono masalah-masalah di masyarakat, ada disambatke, bisa dikemukakan. Sekarang ini sebelum tanya jawab saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Bupati. Monggo didawuhi Kiai Kanjeng Ajeng pripun mriki nderek dan kita akan senang sekali dan bersyukur atas silaturahmi dan kebahagiaan pada malam hari ini saya Pak Bupati. Nyanyi napa? Oh, sing dina kuwi. Oh, iya. Sing pun biasa kali Kyai Kanjeng Lukonanta. Niku Grandangan. Lha niku ben sore niku nonton Adi TV niku entene kan mung cak. Nun. Iya. Nah, sing dolo tiap hari saya nonton. Niki mangke nggih kudune ditayangke di TV iki. Nah. Oke, dadi toyo Mbang Sri melebu Adi TV. Berarti tidak hanya Adi TV, Pak, dia akan lebih luas karena CTV Surabaya, Jawa Timur. Mriki mboten enten TV mriki mboten dugi mriki kenging. Mboten maksude Surabaya ya. Delok karangannya. Oh nggih. Alhamdulillah. Gandangan. Jelas. Bu tombo loro ati. Ya. Tentrem. Jadi ngaji iki kaya ngene iki. Pena nganggu nyanyi-nyanyi saide jadi belas kaya ranti utar ya. Jadi mulai sesuai padang hatine yang dikai kuyo kan ngono, kulit kok susah men kulit ini dikai sing pena nyaman ya mulo Kyai Kanjeng kanggu tombo hati mater iya kok lagi-lagi nih gitu ya kalau nambah segitu ibu-ibu bapak sekalian pak bupati bapak-bapak para pak kiai saya nambah sedikit ono tentrem ijen ono tentrem sak keluarga ono tentrem sak negoro sak masyarakat nah ternyata tentrem sak negoro tentrem sak masyarakat itu ditentukan keluarga-keluarga kalau dalam sejarah manusia jadi wayahe istrinya Fir'aun istrinya Fir'aun sinten ya Siti Asia jadi enten rumusnya itu nek kula ngamati nggih Gusti Allah niku nek nesu sing piye nek sing ora nesu sing piye jadi Fir'aun niku kan turun temurun nganti 100 tahun luwih ning ora tau kena azab mongko pemimpinnya kafir nggih sing jaman Nabi Musa niku Siti Asia niku iku sing marake Gusti Allah ora nesu mergono istri yang sangat baik, yang sangat mengabdi. Satu. Nomor dua, zaman Nabi Lut. Nikula LGBT ini. Kita sibuk ini. Nek cara desa ngapain nikula LGBT ini. Nek mungkin apa sini? Besarannya dijengi ya, semuanya kain lo ya. Nek orang laki-laki bercinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu berarti keluarga ini masyarakat itu dosa kina orang dan berarti keluarga-keluarga kacau terus zaman Nabi Nuh bujone Nabi Nuh dhewe karo satu anaknya itu kan tidak taat kepada Allah kafir berarti keluarganya Nabi Nuh dhewe sakina orang keluarganya Nabi Nuh dhewe orang sakina apa menaik masyarakat itu. Jadi zaman Nabi Lut bau berarti keluarga kacau. Zaman Nabi Nuh keluarga kacau. Zaman Nabi Hud, kui teknologi sangat tinggi. Orang kalah harus aji babar pisan. Bawa persepakan runway, aduh biar singgon dalami pesawat ni kalau busi ngobok banget depan ni, kui jauh lebih panjang daripada sekarang, jauh lebih lebar. Berarti pesawatnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Bahkan ada bekasnya di daerah Sulawesi itu runway pesawat yang 10 kali lipat panjangnya dan lebarnya dibanding pesawat kita sekarang. Jadi manusia itu dhuwur ilmune, ampuh teknologine, sehingga dia nikmat dengan pencapaian pribadinya, sehingga dia kurang menikmati berkeluarga. Maka di zaman Nabi Hud diadab dengan badai es yang sangat dingin. Di zaman Nabi Lut dikasih gempa sangat besar, di zaman Nabi Nuh dikasih banjir yang luar biasa. Terus nek jenengan ngatos mireng, dulu ada negara besar namanya Atlantis. Sebelum Indonesia ada, sebelum dunia yang sekarang berlangsung seperti sekarang itu, wilayah dari daerah Irian Jaya nganti India. Niku dadi siji sak daratan. Sadurunge dadi segara-segara kosan iki. Itu juga sangat maju. Sudah punya piring terbang sebagaimana zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga pun munggah-munggah dan budi-budi ini kok. Punya piring terbang untuk perlawatan ke angkasa dan ke planet-planet yang lain. Di zaman Atlantis itu mirip-mirip di zaman Nabi Hud ini. Pinter wonge. Jadi misalnya listrik ngeten iki ora perlu pabrik. Niku mung kekuatan pribadi. Jadi sak kutha iki ora ana wong sitok sing ampuh tenan sehingga dia bisa memancarkan energi yang melahirkan cahaya di rumah-rumah. Itu zaman Atlantis. Tapi diadab oleh Allah, dikasih Gunung Krakatau meledos gede banget nek pertolong dunia entek kabeh akhire dadi Pulau Jawa, dadi Kalimantan, Sulawesi sakbetulane niku. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya maksudkan gini. Upama negarane isih kacau ora karuan upamane. Upamane isih urung gemah ripahwa jinawi sak negara upamane iki. Upamane sekerengan terus gini Jakarta upamane nggih. Ning anggar keluarga jenengan iku tetep diuri-uri ya, bapak ibu anak tenanan le berkeluarga ya. Insyaallah kita akan selamat. Jadi kuncinya keluarga. Jadi keluarga ini Pak Bupati, tolong menjadi program yang disadari betul untuk mensakinahkan keluarga-keluarga di seluruh Karanganyar. Melarat rapopo neng keluarga tetap utuh. Sugih rapopo neng keluarga tetap utuh. Ono tantangan apa wae rapopo neng pokoknya tetap utuh keluarga ini. Nanti ibu ya. Itu insya Allah yang akan membuat Allah tidak akan mengazab kita. Itu. Nah ini tambahan sedikit aja karena saya mempelajari menukui nyun saya wis sithik nggih. Permasalahane nek wong do kafir Gusti Allah mesti ngadzab. Gusti Allah niku nek wong do kafir berarti napa rugi? Gusti Allah iso rugi ta? Ora padha entar. Nek kafir kabeh kok ora lek-lek nek mung kafir dhewe kok. Gusti Allah ora rugi. Upama kabeh dhewe ibadah sak dunya 100% taat muslim, Gusti Allah dadi ora dadi. Kita yang bapak, tapi Allah tidak. Jadi Gusti Allah orang nesu mergokui kafir, terorak gumon mergokui muslim. Sing Allah nesuki nek dee terus nokaro menungso, terus menungso kui dilarani menungso liyane niku nesu. Allah mencintai yang saya upayai, nek Nabi Nuh ngajiullah ya. Jadi Nabi Adam Khalifatullah, Nabi Nuh Ruhullah juga, Najiullah juga, terus Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Allah itu artinya apa ya? Konco cedak, sahabat karibnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi aneh gitu, salam itu yang dikonco jeneng Ibrahim, yang diwe dikonco-konco diwe itu ya. Itu menyenangkan, itu kemesraan yang luar biasa. Nabi Musa itu celat, Rodohan, Raisa ngomong cedok, ini malah jadi juru bicaranya Allah, Kalimullah. Nek Nabi Ismail dados dzabihullah, gubleh-blehane Gusti Allah. Pura-pura dibleh padahal sing dibleh wedhus ya lho nggih. Dise ora rasa jajal. Terus nek Nabi Isa ruhullah, nah yang paling lengkap paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan habibullah atau kekasih utamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah kemudian dikejar oleh orang kafir, beliau bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian sembunyi di Gua Tur, kemudian dilindungi dengan sarang laba-laba. Terus Rasulullah ngendika ten Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, ojo wedi ojo sedih mergo Gusti Allah karo awake dhewe. Aku takon, kuwi karepe wedi karo sapa? Abu Bakar wedi karo sapa karepe Kanjeng Nabi? Apa Abu Bakar wedi karo wong kafir? Wedi karo sapa karepe? Coba ditafsirkan. Apa Abu Bakar wedi dipateni? Wedi di suduk nganggo keris apa ibu keris selamun keris dan apakah beliau takut kepada orang kafir Abu Bakar As-Siddiq? Tidak takut. Jadi karpetnya sudah dia nah, takut kalau sampai Rasulullah kekasih Allah ini ditatoni karo sapa-sapa mendang ning ngamuke Gusti Allah. Dibotol. Nek Gusti Allah ngamuk, ayo wis. Jazirah Arab kan jadi selilit niku. Pulau Jawa di wah diwalek apa banget niku. Lah mengke to. Nek diwalek isih langsung tenggon nek ditekuk. Ditekuk yang cilik-cilik yang tenaga ada. Bandung, Gatuk Karo Purwokerto. Ini Jogja, Gatuk Karo Karanganyar, Ramotar. Terus aduh, lah kok kena-kena pak lu kan? Jadi hari ku, kalau sampai kekasihnya Allah dilarani, ditatoni, karo sopo-sopo, itu Allah marah. Maka saya datang kemanapun ini, Pak Bupati, aku gelem ngancani wong kocok-kocok kabar yang disuruh nganti esok jambiro aku gelem meskipun kita tetap hitung tapi jambiro dihitung bareng dinyang bareng-bareng ngeten nggih. Tapi kenapa saya mau mergo aku kepengen jenengan dadi kekasih Allah ayo ngelakoni bareng sing apik-apik tentrem damai untuk Allah semua sapa ngerti Gusti Allah terus dawuh iya le iya nduk kowe kabeh tak cintai kowe kabeh tak sayangi. Kalau Allah sudah bilang begitu, berarti kita aman hidup kita, tenteram hidup kita. Kita tidak akan bisa disakiti siapa-siapa, karena Allah yang akan marah kalau kita disakiti. Ingat kan, gak? Iki orang masuk akal, tinggal orang pinter-pinter. Orang-orang yang memiliki kampus, diskusi, seminar, orang-orang yang memiliki. Orang-orang. Ini jenengan percaya, gak? Ah percaya wae wong ora bayar percaya wae. Wong sing penak kaya ngono kuwi dan aku dhewe nglakoni ora itu ngono kuwi. Kula niki dilarani wong diwenta wong dibuang wong seumur hidup kula mboten tahu duwe kursi, mboten tahu duwe jabatan, mboten tahu duwe kekayaan, mboten tahu duwe apa-apa. Dan saya selalu disingkirkan, selalu dibuang di marginal. Aku ora masalah kabeh. Aku ora masalah. Saya kuwi nglarani aku, saya aku setor. Kasih sayang nang Allah. So, nek ngene. Nek ana anakmu dilarani wong, kowe luwih cinta lan anakmu nek sing dilarani kowe. Luwih cinta. Luwih cinta. Jadi kita pasti lebih mencintai orang yang dibikin menderita oleh orang lain. Jadi kalau sampean semua dilarani wong, dirasani sing ora-ora, difitnah, nasibe rada kurang apik dalam tanda petik, ya kaya iso tuku mobil kene ning motor, ora apa-apa. Semakin kita sengsara dalam tanda petik di dunia, semakin Allah mencintai kita lebih besar. Ngatur nggih. Wes saiki mantep ya. Semakin bahasa bayar utang semakin pergi wong dia mesake ya. Tak gawene lali sing utangi. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Ngatur nggih. Nggih. Eh, sami kita tanya jawab enggak apa-apa berapa orang termasuk ke Pak Yai ke Mas Mas satu Mas Fatih langsung di sini. Saya mohon monggo langsung maju ke sebelah kiri dan kanan. Sebelah mikrofonnya mudah. Mas Iman, Mas Islam monggo monggo di maintain mikrofonnya kanan boleh kiri boleh ya. Saya mohon satu pertanyaan ya Mas ya. Satu pertanyaan. Tidak harus pertanyaan usul ya untuk kritik ya untuk. Oke, langsung langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman dari Karanganyar, tempatnya di Kelam Karanganyar. Di sini saya mau bertanya mumpung ada Pak Bupati teman-teman setempat di Karanganya mengenai isu yang sedang berkembang sebenarnya sejak 2008 mungkin teman-teman banyak yang tahu ini kita hadir menantikan di sini saya mau menanyakan tentang apa namanya proyek eksploitasi terhadap kegiatan kita ya di samping Gunung Lawu tentang eksploitasi terhadap Gunung Lawu benar-benar akhir-akhir ini ya di salah satu situ buat yang di Solo bahwa sebelumnya teman-teman dari forum Jaga Lawu ya sudah melakukan banyak sekali kegiatan untuk menunjukkan penolakan dari masyarakat Karanganyar sendiri, bukan hanya Karanganyar tapi sekitar Gunung Lawu dan juga teman-teman Pak Ketan juga, bahwa kita jelas menolak tentang segala sesuatu yang dilakukan terhadap burung kita tercinta Gunung Lawu yang sudah memiliki kita, yang sudah memberikan dampakan, yang sudah memberikan apapun yang kita butuhkan. Kita tidak rela bahwa Gunung Lawu nanti disakiti. Jadi di sini mumpung ada pejabat-pejabat yang sudah menganggap mungkin bisa memberikan tentang seberapa penting Gunung Lawu itu, seberapa penting Gunung Lawu itu buat kita. Dan untuk Pak Winarno, Pak Bupati, saya mengambil kejelasan sikap, dan saya yakin Pak Winarno pasti menolak. Kemudian tentang perkembangan isu ini sebenarnya sampai tahap mana, Pak? Apa sudah akan dijalankan? Kemudian tempatnya di mana? Biar kita ini semuanya nggak resah. Saya yakin teman-teman warung Jakarawan sudah melakukan sosialisasi ya di setiap desa-desa, dalam tanda petik menyelusuh ke setiap arisan-arisan Karang Taruna, menjelaskan tentang kita objektif juga, kita jelaskan keuntungan dari kualitas Gunung Lawu ini apa sih, panas dan dingin itu apa sih. Karena saya juga mengalami, kalau kita bilang air lebih penting dari listrik itu memang, tapi kita tidak boleh mengaku bahwa listrik itu juga penting. Karena tadi saja ya, saya berangkat ke sini mati lampu, anak komentar dari Pak Alis. Jadi kita tidak mengaku bahwa listrik itu juga penting, tapi di sisi lain menurut saya sendiri, alam ini kan senior kita, alam diciptakan sebelum kita. Jadi ya nanti saya minta tanggapan dari Pak Jepang dulu, Pak, sama Bang Hina juga mungkin bisa memberikan ketentraman kepada kita ya, masyarakat Gunung Lawu. Jadi ya. Gimana sih? Mudah ya, Warmo, mudah. Tak jawab sih kan ya. Semuanya supaya tahu juga, Gunung Lawu itu memang di bawah kewenangannya pemerintah pusat. Ya, tak cerita nih sih. Nah, pemerintah pusat itu urat talen-talen soto-soto. Gunung Lawu itu termasuk panas bumi cukup potensial hingga golek tambahan listrik, kekuatan listrik. Terus kalau pemerintah dililangke sapa sing gelem, sing menang lilang kuwi Pertamina. Nah, Pertamina menang terus kuwi di nganggo teknologi terus dijiko panas buminya hingga listrik. Nah, tahapane lagi kuwi terus arepan sosialisasi. Beberapa kali pengen ketemu bupati, aku sejak dulu ngomong secara pribadi maupun sebagai bupati, saya menolak Gunung kuwi wae Gusti Allah. Sembrono bab gunung kuwi diciptake Gusti Allah mesti enek fungsine. Saben arep ketemu aku wegah nemoni. Saya wis matur Pak Presiden, saya wis matur Pak Menteri, gunungnya jombo utik-utik Pak, kuwi sembrono. Bahaya. Orang nulisan aku, urung suwe aku gawe tulisan layang resmi kepada Presiden, DPR, Menteri, Tekni, stempel resmi, saya menolak eksploitasi Gunung Lawu. Ya, lo tentrem no hatimu, nek-nek opo-opo, ayo bareng-bareng tak pimpin yang Jakarta kono, nek-nekan. Ini orang mungkin harapan ini nekat baptis lahir ini ngabek cara wong sepuh, ini sepuh aku sematur Pak Presiden Pak penjenangan di wong solo ngerti Gunung Lawu apa lah perlu cerita kaya ngopo benci Gunung Lawu ojo sembrono ya saya sudah matur supaya Pak Presiden kita juga belum ngerti persis tentang rencana itu. Saya sudah sampaikan surat resmi beberapa orang, beberapa tokoh-tokoh penting sering saya titip rembuk pokoknya juga nanti disenggol, sebab ini nanti disenggol ubah remuk kabeh awake dhewe. Nggih, nah itu lho Mas ya. Jadi lesmu yang budaya lesmu hatimu tentremno semuanya, karena lu ngenek gerakan apa-apa panjen saya atas nama pemerintah. Saya memang apa ora sanggup diskusi, ora sanggup ilmu pengetahuan, ora sanggup lagi anti ora tak sing ting kuwi aja diute-ute. Malah nek perlu ayo bendina tak perintah toh, ayo mandur mandur mandur mandur mandur, sebab nek jagati wis owah lunyu-lunyu penek no arek ngrekel-ngrekel kuwi mau nek nganti esuk kedo kesatan banyu. Saiki sampe nonton ning TV ngendi-endi wis mulai kesatan banyu, iwo tenane kene iki ku bakal kesatan banyu, awake dhewe iki jek duwe sumber banyu. Bapak urip iki asline saka banyu. Mula wong nek nyawang banyu atine ayem. Memang itu sokodok lah itu di baju. Karena semuanya berasal dari air. Wah, air itu sumber kehidupan. Itu Mas G. Jadi saya sampaikan di sini termasuk turut Gondo Suli dulu istah kasih tahu sampai ngargo Yoso. Yuk di Joko bareng-bareng. Awak istilis yang diperintah Gusti Allah dilahirki nenggerin Joko supaya tentram iso tinggu boleh sandang pangan, tinggu serono, ibadah. Oke? Matur nuwun Mas. Ya, oke. Sebelum dilanjutkan, saya ingin sampean tepuk tangan dengan rasa syukur. Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Silahkan Siti ya. Jadi saya keliling itu karena saya punya keyakinan tentang ilmu sosial bahwa Indonesia ini urusannya orang yang Jakarta, tapi bupati saya pengisor anggar bupati karo rakyatnya oke, saya Indonesia oke kabeh. Jadi orang pemerintah pusat aslinya orang bupati saya ngomong-ngomong Pak Bupati berani begitu karena dia tidak dipilih oleh gubernur, tidak dipilih oleh presiden, dia dipilih oleh rakyatnya sendiri kan begitu. Kudune ngunukui Bupati, kudune ngunukui. Dan saya belum pernah punya mendengar dan melihat kejernihan berpikir dan patrap yang tepat seperti beliau yang ungkapan barusan. Saya pernah mengeluh tentang sesuatu di Wonosobo dan saya langsung bilang sama Ganjar, Ganjar ini orang ngomong iya, orang ngomong ora, kayak raja protek. Jadi salah popo, tapi hari malam ini saya bersyukur kepada Allah, aku ketemu Bupati sing cekto, cekto. Meskipun tetap kita kudu waspada bahwa dunia ini bukan lagi milik kita karena ada aturan nasional dan ada tekanan global yang sewaktu-waktu bisa menginjak-injak kita, dan kita harus tetap siap. Makanya ketika Pak Bupati mengatakan yo tak pimpin bareng-bareng orang nekat, tetapi kita tunjuk, nah ini bukan kabupaten sekoyong ini kan, ya rawannya akhirnya tidak hanya karangannya dimanapun, kalau kita bisa punya pemimpin seperti beliau, saya kira ya raiso popo. Gaduh-gaduh raiso, nek ana kubise, nek kubise ra gelem ya dadi gaduh-gaduh, nek ana rokolane ra dadi gaduh-gaduh ya padha. Dadi sing penting gaduh-gaduhne apa rokolane? Nek gaduh-gaduh ra ana nek ana rokolane ra ngomong bangi ya padha. Dadi Indonesia kuwi iki diapusi karo wong pusat. Rumasane Indonesia iki gaduh-gaduh ora. Indonesia itu ada rokolan, kubis, itunya, itu, lontongnya, itu. Kuwi sing penting. Gaduh-gaduh rano-rano kuwi. Tapi cara berpikir kita dirubah. Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Islam, bukan Kristen. Ya ora, wale. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Batak. Nek ora ana Bugis, Batak, rano Jawa, ora ana Indonesia. Nek rano Islam, rano Kristen, rano liyane, ora ana Indonesia gitu. ojo gelem diwolak-walik karo pedagang-pedagang politik di Jakarta. Ini ya, ya. Oke. Ada apa mana Gunung Lawu ini dulu berjasa dalam perbaikan duwe aura le Gunung Lawu iki biyen sing gone transformasi antara Mojopahit menjadi Demak dan Mataram itu kuwi sing berjasa kuwi wingite Gunung Lawu. Ya karena disitulah Sunan Kalijaga menyelamatkan Brawijaya kelima, dibikinkan pesanggerahan sehingga tidak terjadi konflik besar. Ya, jadi ceritanya dalamnya pokok intinya Gunung Lawu ki wingit, wingit kuwi. Aja-aja mulane beliau mengatakan hati-hati aja disenggol. Gitu loh. Kudu dirapi aja disenggol toh. Dirapi itu artinya alam itu istri kita. Kita suaminya, kita harus melindungi istri kita. Itu maksudnya. Dan perkawinan itu ada macam-macam orang. Bupati kui suami, rakyat kui istri. Orang itu melarani satu sama lain. Manusia itu suami, alam itu istri. Tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kan gitu. Lanang kui istri, lanang kui suami, wedok istri tidak boleh menyakiti satu sama lain. Bahkan nyuwun sewu sebenarnya Allah adalah suami kita bersama. Dalam tanda petik, gigi simbolik ya, sanetan ya, duduk tenanan. Ojo njun di video, buka ke YouTube, Allah cak nun titik dua Allah adalah suami. Wah, mudah aku. Sok menunggui pak, sok buntut niku pak. Kalau ngomong bubiye dijupuk sidik. Kayak judul yang orang-orang itu di rumah dia dionek-onek yang orang sandunya itu. Ini aku seneng orang kalau yang menulis seneng aja. Terus dia punya tak tambah yo dia. Eh, karena terus ingat tak soyo soyo kok kena ingat aku saya batil ke di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tu ngapa kau batil nek orang yang ngerti Allah? Untuk apa engkau kaya raya hebat di dunia tapi Allah tidak berkenan kepada kamu? Betul dia. Yang kita cari adalah perkenan Allah. Nah, ya. Jadi sekali lagi ada pegangan di bawah. Saya persilakan berikutnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus, lucu-lucu itu jengkel. Terus, luar.